Kuda lumping nasibnya nungging, mencari makan tepung tanpa ting. Aduh juga diangkat sikting, sebenarnya siapa yang sikting. Dalam lingkaran berputar-putar, menari tak sadarkan terpejam, mengunyah beling, mempertahankan hidup yang sulit. Tak bisa menipu diri.